Apa artinya amin? Ah, sudah. Saya sudah ngajukan 5 kali pertanyaan dan semuanya Anda jawabannya ngarang semua gitu kan? Baik. Saya kasih tahu ya. Kita buat perjanjian, setiap tidak menemukan jawaban cukup katakan wallahu a'lam. Jelas? Apa artinya amin? Allahu akbar. Baik. Amin. Itu bukan sekedar ya Allah kabulkan, tidak. Kalau cuma dikabulkan itu bahasanya istajib. Istajib ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan istajib. Amin itu kalimat amin. Ya, seakar dengan amana, amina dan seterusnya. Secara singkat saja ya, supaya enggak panjang lebar. Secara singkat. Amin itu permohonan. Permohonan akan terkabulnya satu hal. Permohonan akan terkabulnya suatu hal setelah menempuh ikhtiar. Setelah menempuh ikhtiar sesuai aturan yang ditetapkan. Permohonan akan terkabulnya suatu hal setelah menempuh ikhtiar sesuai aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Jelas sampai sini? Baik. Tolong catat dalilnya dalam kurung hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Hadisnya qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, sekarang perhatikan ya. Sekarang perhatikan. Ketika Anda mengatakan amin, itu bukan sebatas kalimat terjemahannya ya Allah kabulkan, bukan. Jadi Anda memohon kepada Allah supaya dikabulkan nikmat-nikmat tadi, kemudahan hidup, kenyamanan, ketentraman, bisa masuk surga dengan segala turunan tadi. Tapi ingat, permohonan Anda dikabulkan ini terikat mau dan tidaknya Anda berikhtiar. Kalau Anda mau berikhtiar mewujudkannya, Allah akan kabulkan. Tapi kalau Anda seringkali mengatakan amin, tidak mau berikhtiar sesuai dengan ketentuan Allah, enggak akan diberikan oleh Allah. Makanya saya sering katakan ketika Anda mengatakan amin, saya katakan tidak cukup dengan amin. Anda harus menempuh ikhtiar dulu karena amin itu diikat dengan kalimat ikhtiar. Makanya kemudian di hadis qudsi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ikatannya. Ikatannya perhatikan. Iyyaka na'budu. Na'budu. Ini ikhtiarnya. Baru kemudian nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah hanya kepada-Mu. Jadi kalau Anda bekerja, niatkan sebagai ibadah. Anda makan, niatkan sebagai ibadah. Anda antar anak, niatkan sebagai ibadah. Datang tamu datang, Anda bikin minuman, bikin makanan, niatkan sebagai ibadah. Semuanya lillah. Ya, semuanya lillah. Ketika Anda kerjakan semua itu karena Allah, kemudian Anda punya kebutuhan, wa iyyaka nasta'in, lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Kata Allah, ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Kalau hamba-Ku benar ibadahnya, apapun yang dia inginkan, aku pasti akan berikan. Apapun yang dia inginkan. Bahkan ada orang yang belum meminta sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin benar wa iyyaka nasta'innya, kalimat aminnya, maka setidaknya kita harus perbaiki cara ibadah kita sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Minimal dalam salat. Jadi kalau Anda ingin dikabulkan saat minta dalam salat, salatnya perbaiki. Jangan-jangan selama ini salat tapi cara salat kita tidak diinginkan oleh Al-Qur'an, tidak seperti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini?